Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan limiddin. Tapi insyaallah taala kita lanjutkan. Kemarin telah kita ambil tentang keutamaan ilmu akidah, dan demikian pula nisbah ilmu akidah, dan demikian pula yang meletakkan ilmu akidah. Tinggal 3 atau 4 permasalahan lagi yang terkait tentang mabadi' al-asyarah. Sekarang kita memasuki tentang al-ism, nama-nama ataupun sebutan-sebutan yang lain untuk ilmu akidah. Dikatakan oleh Syaikh Yasin rahimahullah di sini, wa yusamma hadza al-ilmu alladhi nahnu bisadati bil akidah wa tauhid wa sunnah wal iman. Hada huwa al-mashhur qadiman inda ahli al-ilm. Suma khalafa min ba'dihim khalfun adha'u fi'la salaf. Wattabu ahwa'ahum wa ataw bi asma'i al-jadidah. Wa bi asma'i al-jadidah. Ilmu ini dinamakan ilmu akidah. Dan demikian pula dikatakan ilmu tauhid. Dan demikian pula as-sunnah dan al-iman. Ini yang masyhur inda ulama al-mutaqaddimin. Sehingga tatkala di sana ditemui kitab akidah, maka sebagaimana telah kita lewati masail-masail dari apa? Ilmu akidah. Demikian pula kitab tauhid. Seperti tauhid Ibn Huzaimah tercakup dalam nyawa tauhid al-asma wa sifat. Dan demikian kitab as-sunnah. As-sunnah li Imam Ahmad. Dan demikian pula as-sunnah lil Khalal dan yang lain. Ataupun syarhu sunnah. Dan demikian pula al-iman. Seperti kitab al-iman li Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau kitab al-iman Ibn Mandah. Ini membahas tentang akidah. Ini sebutan-sebutan yang lain untuk ilmu akidah. Dan di sana ada mereka-mereka yang menamai dengan nama-nama yang muhdatsah. Tetapi tidak kita sebutkan di sini. Kemudian yang berikutnya tentang bagaimana al-ism wal-istimdadu. Istimdad ataupun sandaran dari ilmu akidah adalah ilmu akidah mustamidun minal kitab wa sunnah wal ijma' yang menjadi dalil dalam bab al-akidah Al-Quran, sunnah dan al-ijma'. Adapun qiyas tidak masuk dalam ranah al-akidah. Kalaupun masuk seperti qiyas al-aulawi, ini hanya sebagai penguat, bukan sebagai dalil, bukan sebagai pijakan, bukan sebagai dasar. Sehingga pijakan ataupun sandaran ilmu akidah adalah dalil dari Al-Quran dan sunnah dan al-ijma'. Adapun qiyas tidak masuk. Qiyas maksudnya dalam ilmu fikih. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah tentang hukum syari. Hukum syariat di dalam mempelajari ilmu akidah. Dikatakan di sini al-wajibu ta'allumuhu min ilmil akidah ta'allumu usulil iman ala wajhil ijmal. Yang wajib untuk dipelajari dari ilmu akidah adalah mempelajari usulul iman, dasar-dasar keimanan, ala wajhi al-ijmal, secara global. Wa hadhihi al-usul hiya al-iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal iman bil yaumil akhir wal qadari khair wa syarrih. Dan usul iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada al-qada wal qadar, baik yang baik maupun yang buruk. فَإِنَّ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بَابَ الْإِسْلَامِ وَلَا يَسْتَحِقْ إِسْمُ الْإِمَانِ. Maka sungguhnya seorang yang tidak beriman dengan arkan al-iman, dia tidak masuk ke dalam al-Islam. Dan dia tidak berhak untuk diberi sebutan apa? Al-iman. Wa ma ma'rifatu tafasil hadhil usul fa hadha fardhu kifai la aini. Adapun mengetahui secara detail, secara terperinci tentang arkan al-iman, ini fardhu kifai, fardhu kifayah. Bukan merupakan fardhu ain. Ini yang beliau sebutkan. Dan demikian pula hal ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Aziz rahimahullah taala dalam At-Tahawiyah. Beliau rahimahullah taala mengatakan, wala raiba anahu yajib ala kulli ahadin ayu'mina bima ja'a bihir rasul imanan aman mujmala. Tidak diragukan lagi bahasanya wajib ala kulli ahad, fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim untuk mengimani bima ja'a bihir rasul, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, imanan aman mujmalan, keimanan secara umum dan secara global. Kemudian beliau rahmat Allah katakan, wala raiba anna ma'rifata ma ja'a bihi rasul ala tafsil fardu alal kifayah. Dan tidak diragukan lagi bahasanya mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tafsil, secara terperinci, ini adalah fardu alal kifayah, fardu kifayah. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, wa amma ma yajib ala a'yanihim fa hadha yatanawwa'u bi tanawwu'i qadarihim wa hajatihim wa ma'rifatihim. Wa amma ma amara bihi a'yanuhum wa la yajib anil ajiz an sima'i ba'dil ilm aw fahmi daqiqihi ma yaj'al al-qadir ala dhalik. Ibnu Abdullah taala mengatakan, adapun perkara-perkara yang wajib atas individu-individu dari kaum muslimin, fahuwa yatanawwa'u bitanawwu'i qadarihim, maka berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Yang memiliki kemampuan dia mendapatkan beban yang lebih dibandingkan yang tidak mampu. Wa hajatihim, dan demikian pula sesuai dengan hajah kebutuhannya. Tatkala seorang butuh kepada sesuatu dari permasalahan agama ini apa, maka wajib dia untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya secara rinci. Misal sebagai contoh, seorang yang mau menikah, wajib baginya apa? Untuk mempelajari secara mendetail tentang apa? Ahkam pernikahan. Dan demikian pula yang lainnya. Wa ma'rifatihim, dan demikian pula apa? Sesuai dengan apa? Kadar pengetahuannya. Kemudian beliau katakan, wa amma ma Wa amma ma amara bihi ayanuhum aw fahmi dakikihi ma yajib 'alal qadir. Itu melompat. Wa amma ma amara bihi ayanuhum la yajib 'anil ajiz an sima'i ba'dil ilmi. Dan adapun perkara-perkara yang diperintahkan kepada individu-individu dari kaum mukminin, wala yajib 'anil ajiz. Tidak wajib bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan. Seperti an sima'i ba'dil ilm, untuk apa? Mempelajari sebagian ilmu. Yang kalau dia mempelajarinya tidak mampu, maka tidak wajib baginya. Misal ilmu faraid. Seorang apa? Kalau hitung-hitungan sudah apa? Paling payah. Tidak mampu angkat tangan. Maka apakah wajib dia untuk mempelajari secara detail tentang ilmu faraid? Kita katakan tidak. Tapi alal qadir, seorang yang mampu, memiliki kemampuan, dan di daerah tersebut belum ada yang mempelajari atau menguasai ilmu faraid, maka wajib ain baginya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, apa? Fardu kifayah, definisinya adalah apa? Idza qama ma yakfi saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada yang mempelajari, ada yang menguasai sebagiannya yang mencukupi, maka gugur yang lainnya. Tapi manakala tidak ada, maka bisa apa? Terkena bagi yang memiliki kemampuan fardu ain bi aini kepada orang tersebut. Dan kalau tidak ada, bisa apa? Berdosa seluruhnya. Sehingga apa? Kewajiban yang sifatnya fardu ain ini apa? Disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Sehingga berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Adapun secara global adalah apa? Yang fardu ain adalah untuk mempelajari secara global, secara umum. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.